muhaddisin fa ba'du qala al musannif rahimahullah ta'ala fa fil fatawa al bazaziyati al bazaziyati al bazariyah bazari ada titiknya al bazariyati bazariyati min kutubil hanifiyati qala ulama'una man qala arwahul masayihi hadiratun ta'lam yakfuru waqala syaikhu sunullahi al-halabi al-hanafi fi kitabihi fi raddi ala man da'a anna lil awliya'i tasarrufatin isim anna mu'akhir mansub bil kasr jamak muannats salim anna lil awliya'i tasarrufatin fil hayati wa ba'dal mamati ala sabilil karamati hadza wa innahu qad zahara al-ana fima bainal muslimina jama'atun yad'una anna lil awliya'i tasarrufatin bi hayatihim wa ba'da mamatihim ayus taghasu bihim fi syada'idi wal baliyati wal baliyati wa bihimamihim tukshaful muhimmatu fayatuna kuburahum wa yunadunahum fi qada'il hajati mustadillina ala anna dhalika minhum karamatun wa qalu minhum abdalun wa tuqba'un wa nuqba'un wa autadun wa nujaba'u wa sab'atun nuja'un nuqaba'un wa autadun wa nujaba'un fasab'una wa sab'atun fa'arba'una wa arba'atun wal qudbu huwal ghausul linnasi wa alaihil madaru bila tibasi aneh itu al, itu bukan al alif lam Pak. Oh iltibas itu, berarti ya iltabasa dia bagian dari fiilnya apa bagian dari huruf iya iltabasa iltabisu iltibasan kan begitu berarti ya bila iltibasin fajawazu lahum az-zabaiha wan nuzura fa asbatu lahum fihima al ajura qala wa hadha kalamun fihi tafritun wa ifratun bal fihi al halaku alla budda al abadiyu al abadi halak al habadi kebinasaan yang abadi al ubadiyu wal al abadiyu al abadiyu wal azabus syar madi lima fihi min rawaihi syirki al muhaqqaqi wa musadiratil kitabi kalau dicetakan yang lain huruf dot ya kalau dicetakan antum musaddamah gitu kan musadiratun musadiratul kitab musadirat ya bukan ya. Musaddamah bukan terus musadiratul kitab musadiratul kitabi al-azizi al-musaddaqi wa mukhalifatin li aqaidil a'immati wa majtama'at alaihi al-a'immatu ummatu fa fi tanzili wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Masih lanjutan dari bab minasyirki ayastagi sabi ghairah aw yad'u ghairah. perincian antara doa dan istighosah itu telah kita bacakan keterangan dari Syekh ya, Abdurrahman bin Hasan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau mengutip dari kitab Al-Fatawa Al-Bazaziyah ya, itu ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Hafidhuddin Muhammad bin Muhammad bin Syihabul bin Syihab, itu yang ma'ruf dengan Ibnul Bazzaz Al-Kurdi, dari suku Kurdi Al-Hanafi, madhabnya Hanafi ya. Baik ya, ini kitab-kitab yang menghimpun fatwa-fatwa beliau ya, terutama dari kalangan Ahnaf, ulama Hanafiyah, min kutubil Hanafiyah, dari kitab-kitab ulama Hanafiyah. Qala ulama unah, ini kata Hafidhuddin Muhammad bin Muhammad bin Syihab, atau yang dikenal dengan Ibnul Bazzaz. Kumpulan fatwanya Fatwa Al-Bazzaziyah. Beliau mengatakan, Man qala arwahul masyayikh, siapa yang mengatakan inna arwahal masyayikh hadirun, siapa yang mengatakan roh-roh para syekh, roh-roh para masyayikh ya, itu hadir, itu ya, ta'lamu ya, dia roh-roh itu dia bisa tahu gitu ya. Kalau dia itu apa? Ta'alamu mengajari apa? Ta'alamu, dia mengetahui urusan yang ada di dunia nyata gitu. Ruhnya makanya ya tuh, maka dia yakfuru ya, maka dia kafir ya, dan billah ya, siapa yang mengetahui siapa yang meyakini, siapa yang mengatakan sesungguhnya roh-roh masyih itu hadir, hadiratun ya, ta'lamu, mengetahui perkara-perkara yang di dunia kita ini, maka dia kafir, subhanallah. Wa qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi, berkata Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi, ini juga dikutip sebelumnya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, fatwa beliau, siapa yang meyakini roh-roh yang telah wafat itu masih punya tasarrufil alam, kufur, kata dia, masih punya kewenangan tindakan di alam, maka dia kufur. Rahimallah alladhi allafahu firrad ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufatin ya, di sebuah kitab yang beliau tulis ya, yang beliau tulis untuk menyanggah orang-orang yang mengklaim bahwasanya para wali-wali itu bisa punya kewenangan ya, fil hayati wa ba'dal mamat, dalam hidup mereka maupun setelah wafat mereka, ala sabilil karamati ya, ini sebagai bentuk karomah, dalam bentuk karomah ya, wa hadza innahu qad dhahara al-an, dan ini kata beliau, ini telah muncul saat ini, fi ma bainal muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, siapa yang muncul itu, jama'atun, sekelompok jamaah, yad'una, yang mereka mengklaim anna lil awliya'i tasarrufatin fi hayatihim wa ba'da mamatihim, bahwa orang-orang yang telah mati, wali-wali yang telah wali-wali itu bisa punya kewenangan dalam masa hidup maupun setelah wafatnya mereka. Yustaghasu bihim fi syada'idi wal baliyati. Ya, maka mereka dimintai istighosah kepada mereka dalam situasi genting. Ya. Di dalam situasi genting maupun dalam baliyat, bencana. Wa bihimamihim, maka dengan himmah mereka tuksyafu al-muhimmat ya. Baik, dan dengan himmah mereka artinya roh rohaniah mereka yang tinggi itu dapat dihilangkan segala macam muhimmat, kesedihan-kesedihan. Fayatuna quburahum, akhirnya mereka orang-orang jahil ini mendatangi kuburan wali-wali tadi, fi qada'il hajat, untuk minta agar ditunaikan hajat-hajat mereka. Mustadillina, mereka berargumentasi ala anna dhalika minhum karamatun, bahwa wali-wali ini memiliki karamah. Wa qalu minhum abdalun wa nuqabaun, di antara mereka mengatakan ini kan wali abdal, Ini istilah-istilah ya dalam tingkatan wali. Ya. Di kitab Al-Furqan baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan diterangkan itu tingkatan-tingkatan wali sampai disebutkan wali majdzub. Baik. Saya lupa itu ada itu di istilahnya itu. Ya, wali abdal. Nah, itu juga ada istilahnya itu. Ya. Sampai nanti ada ilmu laduni, ilmu ini, ilmu itu. Ya. Mereka adalah nuqaba, autadun nujaba. Nah, ini istilah-istilahnya ya. Sab'una wa sab'atun. Ya, para wali itu 77. Ya. Wa arba'una arba'atun, 44 kalau di kita 20. Wali Songo. Berapa? 9. 9. 9 kok 20 kebanyakan ya. Wal qutbu huwa al-ghausul linnas. Ya. Ada berikutnya juga wali kutub adalah penolong bagi manusia. Wa alaihil madaru bila iltibasin. Ya. Dan kepadanya lah poros tanpa ada kerancuan. Kepada wali kutub inilah poros-poros itu. Wa jawwazulahum ad-dabaiha wan nudura wan nuzura. Nah, mereka orang-orang jahil ini memperkenankan untuk diberikan sembahan dan nazar kepada wali-wali tadi. Wa asbatu lahum fihi ma al-ujura. Dan mereka bahkan menetapkan bahwa kedua hal itu akan mendapatkan ujur, pahala. Dari apa? Fihi ma aifil fidabah wan nuzur yang diberikan kepada wali-wali. Iya dan billah. Wa qala hadza kalamun fihi tafritun wa ifratun. Nah, kemudian kata Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi, ya. Dan ucapan yang kayak begini, kata beliau, ini ada di dalamnya terdapat tafrit dan ifrat. Ya. Mengandung unsur perendahan sekaligus pengkultusan. Ya. Bal fihi al-halaku al-abadi, bahkan dalam tindakan ini kebinasaan yang abadi. Wal adabu sarmadi, dan adab yang sama kekal juga, yang selama-lamanya. Lima fihi min rawaihi syirki al-muhaqqaqi, karena di dalamnya ini ya itu ada rawah apa berbau kesyirikan yang muhaqqaq, ya, berbau kesyirikan yang jelas sekali. Ya, wa mudadatil, kalau dia itu apa? Wa musadarah, ya. Ya, musadarah. Musadarah, ya. Musadaratil kitabil aziz al-musaddaq. Dan ini berbenturan dengan kitab Allah al-aziz yang dibenarkan. Wa mukhalafatin lil aqli aqaidil a'immah, dan ini menyelisihi akidah para imam. Wa majtama'al 'alaihil ummah, dan apa-apa yang umat telah bersepakat di atasnya, akidah umat. Wa fi tanzil, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nah, ini syahidnya. Yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas keterangan baginya? Ya, dan dia malah mengikuti selain jalan kaum mukminin dari apa-apa yang telah disepakati oleh umat. Nuwallihi matawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, kami masukkan dia ke jahannam. Wasaat masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya dan billah. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala wa amma qawluhum inna lil awliya'i tasarrufatin fi hayatihim wa ba'dal mamamati wa yarudduhu fa yarudduhu qawluhu ta'ala a'ilahum ma'allahi ala lahul khalqu wal amr lillahi mulkus samawati wal ard wa nahwi minal ayati addalati ala annahu al mutafarridu bil khalqi wa tadbiri wa tasarrufi wa taqdiri wala syai'un lighairihi wala syai'a wala syai'a wala syai'a lighairihi fi syai'in ma biwajihin minal wujuhi fal kullu ya fal kullu tahta mulkihi wa qahrihi tasarrufan wa malikan wa mulkan wa mulkan wa ahya'an wa imatatan wa khalqan wa tamaddahu ar-rabbu tabaraka wa ta'ala bin firadihi bimilkihi fi ayati min kitabihi qaulihi ta'ala hal min khaliqin ghairullah walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'ukum walau sami'u mas tajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mitlu khabir wa dhakara ayatun fi hadal ma'na thumma qaw tadi itu la yasma'una du'a'ukum bukan du'a'ukum ya du'a'ukum ya wa dhakara ayatun fi hadal ma'na thumma qala fa qawluhu ayat maf'ul bih ayat ini wa dhakara ayatun wa dhakara ayatin fi hadal ma'na thumma qala fa qawluhu fil ayati kulliha min dunihi ay min ghairihi fa innahu 'amun yadkhulu fihi man i'taqadathu min waliyyin wa syaitanin tastamidduhu fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamuddu ghairuhu in an qala kaifa yumiddu ghairahu yumiddu kaifa yumiddu ghairahu in an qala inna hada ila an qala oh iya pantesan enggak enak banget ada ilanya ada ilanya ila an qala ya di sini enggak ada inna hada liqaulihi wa khiyamun wa syirkun azimun ila an qala wa ammal qawlu bitasarrufi ba'dil mamati fahuwa asna'u wa abda'u minal qawli bitasarrufi fil hayati qala jalla dhikruhu fa'il dhikruhu qala jalla dhikruhu innaka mayyitun wa innahum mayyituna Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha anfusa iya Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin bima kasabat rahina wa fil hadithi idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin al haditsa i'rabnya maf'ul dari amil akmil al haditsa baik hasbuk cukup dulu summa qala kemudian beliau mengatakan fa amma qauluhum adapun ucapan mereka dari kalangan juhal musyrikun itu ya innalil awliya itasarrufatin fi hayatihim wa ba'dal mamat para wali-wali itu memiliki kewenangan dalam masa hidup mereka maupun setelah matinya mereka fayaruddu qawluhu ta'ala ucapan mereka ini dibantah oleh firman Allah ta'ala ilahum ma'allah apakah ada sembahan yang lain di sisi Allah di samping Allah ini istifham ingkari ya artinya ilah itu kan zat yang ma'luh yang diberikan tempat ibadah yang diibadahi. Nah, kalau wali-wali tadi boleh diberikan nazar dan sembelihan, yang nazar adalah sembelihan adalah ibadah. Berarti mereka menjadikan wali-wali tadi kuburan sebagai ilah. Nah, Allah bantah, ilahum ma Allah. Apakah ada ilah yang lain di samping Allah? Ala lahul khalqu wal amru. ketahuilah milik Allah lah al-khalqu penciptaan dan perintah. Ya. Lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah kerajaan langit-langit dan bumi. Minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat ad-dalati yang menunjukkan ala annahu al-mutafarridu bil khalqi wat tadbir. Bahwa Allah lah al-mutafarrid yang maha esa dalam masalah penciptaan dan pengaturan alam semesta ini, watasarruf, watasarrufi wattaqdir, ya, dan juga tasarruf, ya, apa namanya, kewenangan dalam alam semesta ini dan dalam takdir, mentakdirkan. Wala syai'a li ghairihi fi syai'in, dan tidak ada sedikit pun urusan tadi itu li ghairihi, pada selain Allah, ya, pada selain Allah. Ya, fi syai'in ma biwajhin minal wujuh. Enggak ada sedikit pun dari aspek manapun mereka enggak memiliki hal-hal tadi. Kewenangan itu semua. Fal kullu. Nah, itu alif lamnya, alif lam al-ahdiya lidhin. Fal kullu berarti tadi semua. Kullu tadbir, kullu khalq, kullu tasarruf gitu. Alnya al-ahdiya lidhin. Ya, maka semuanya itu, ya, itu semuanya tahta mulkihi wa qahrihi wa ta'ta, itu semuanya di bawah kekuasaan dan kewenangan Allah. Semuanya itu di bawah kekuasaan dan qahrihi, keperkasaannya. Tasarrufan wa mulkan, apakah itu dalam tindakan maupun kekuasaan. Ihya'an wa imatatan, apakah menghidupkan maupun mematikan. Wa khalqan, maupun dalam menciptakan. Wa tamaddaha ar-rabbu tabaraka ta'ala bin firadihi bi mulkihi fi ayatin min kitabih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tamaddah. Ya, dari kata madaha, memuji. Ya. Bin firadihi, akan keesaannya dalam banyak ayat di Al-Qur'an, kaqaulihi, hal min khaliqin ghairullah. Ya. Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Enggak ada. Ini istifham ingkari. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya, min qitmir, kata Allah. Dan segala sembahan yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka enggak memiliki walaupun dalam bentuk qitmir. Qitmir itu kayak ini korma, ada selaputnya itu. Kayak salak tuh kan ada kulit arinya. Selain Allah itu enggak punya kayak gituan. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na, dan beliau pun menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan makna ini, yang semakna. Ya. Summa qala wa qawluhu fil ayat kulliha min dunih. Firman Allah pada ayat-ayat tadi yang semuanya min dunihi, selain Allah yang kalian beribadah pada selain Allah, ai min ghairihi, selainnya. Fa innahu amun, itu umum. Ya dakhulu fihi, ya, mani taqaddahu. Ya, itu mencakup semua apa yang kau yakini. Min waliyin, apakah itu dari wali, wa syaitanin, apakah setan. Tastamidduhu. Ya, semua. Siapa itu yang kalian sembah semua? Yang kalian berikan ibadah pada mereka, wali kek, setan kek, orang baik, orang jahat yang kalian jadikan tempat ibadah, bahkan nabi diutus, malaikat yang didekatkan sekalipun, mereka enggak punya kekuasaan. Ya, enggak memiliki kekuasaan. Yang tastamidduhu. Ya, yang Anda minta pertolongan kepadanya. Fa innama lam yaqdir ala nasri nafsi. Maka orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, kaifa yumiddu ghayra? Gimana coba ceritanya dia bisa membantu orang lain? Ila an qal, sampai beliau mengatakan, ya, wa ammal qawlu, ini ya, ada gak di antum? Fa kaifa yutasawwar, itu ada gak? Enggak ada. Wa ammal qawlu bitasarrufi ba'dal mamat, adapun pendapat yang mengatakan para wali itu bisa memiliki kewenangan setelah kematian, fa huwa asna'u wa abda'u minal qawli bitasarrufi fil hayati. Ya, maka ucapan ini adalah ucapan yang itu yang apa namanya, yang asna abada, ya, ya, Ini ucapan yang sangat berbahaya. Ya. Yang paling bid'ah ini. Dari semua ucapan, pendapat yang mengatakan para wali masih memiliki kewenangan di masa hidup, itu pun syirik. Di masa para wali memiliki kewenangan di masa hidup, kewenangan apa? Memberikan rekomendasi dia masuk surga. Memberikan rekomendasi, itu aja udah syirik, apalagi setelah mati. La haula wala quwata illa billah. Ini apa namanya? Paling berbahaya lah. Ya. Paling buruk juga. Nah, syani' itu ya. Qala jalla dzikruh. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan mati. Ya. Ini apa namanya? Asna itu paling menjijikkan lah ya, paling buruk gitu. Paling keji, wa abda paling bid'ah gitu. Ya, lebih bid'ah, lebih keji daripada ucapan wali-wali ini memiliki kewenangan di masa hidup. Ya. Wa qawluhu ya. Allahu yatawaffal anfusa mihina mautiha. Ya. Allah lah yang memegang jiwa, jiwa manusia, jiwa makhluk ketika matinya. Ya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati di waktu tidurnya. Ya. Allati qada 'alaihal maut. Ya. Fayumsiku, fayumsiku allati qada 'alaihal maut. Maka Allah menahan ya jiwa orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, tiap jiwa akan merasakan ya, tiap jiwa bertanggung jawab apa yang telah diperbuatnya. Ya, wa fil hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu, apabila anak Adam telah mati, terputus amalan dia. Amal dia terputus, enggak ada lagi aktivitas dia dalam kebaikan. Illa min salasin, kecuali tiga hal, ya enggak? Min sadaqatin jariyah. Ya, dari ilmu sedekah jariyah. Min ilmin yantafa'u bih, yantafa'u bih, dari ilmu yang bermanfaat. Min waladin saleh yad'u lahu, atau dari doa anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Al hadis. Nah, fadhol. Iya, kan ditahan atau dilepas saja. Kan kalau kita tidur doanya apa? Bismikallahumma amutu wahya. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, hal ahlul jannah naimun, apakah penduduk surga akan tidur? Kata Nabi apa? An-naum akhul maut, tidur saudaranya kematian. Dan di surga kematian udah disembelih dalam bentuk seekor kambing, maka gak ada kematian yang hakiki maupun yang majazi. Ya, kematian maupun akhul maut, maupun saudara kematian. Maka ahlul jannah gak ada yang tidur semua. Dan jangan disamain, kalau kita gak tidur, sakit. Ya, kalau di surga gak ada kayak gitu lagi. Ya, udah hitungannya itu bukan 24 jam, 24 jaman lagi udah. Terus abadi. Ya, tiap hari Abu Aqilah berjima dengan istri kedua, istri ketiga, itu kalau masuk surga. Kalau masuk surga, amin. Ya, kan amin. Belum tentu juga. Ya enggak? Ya, semoga Allah masukkan kita semua ke surga. Ya, minimal merasain istri kedua itu di surga ya, Abu Aqilah ya. Di dunia kan kayaknya di dunia kayaknya hayhata itu. Nah. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah, fa jami'u dzalika wa ma huwa nahwuhu dallun 'ala inqita'il hissi wal harakati minal mayyiti wa anna arwahahum mumassakatun. Mumsakatun. Mumsakatun. Wa anna a'malahum munqati'atun an ziyadati an ziyadatin aw nuqsanin. Fadalla dhalika 'ala an laysa lil mayyiti tasarrufun fi dhatihi fadlan an ghairihi. Fa idza 'ajuza. Ini yang bagusnya cetakan ane nih. Padahal ala dalika ala annahu. Ala annahu. Karena kalau ala laisa, huruf jar enggak masuk ke fi'il naqis laisa. Ala annahu. Bagusnya itu dicetakan yang ada annahunya itu. Di berbagai cetakan kayak di cetakan antum enggak ada annahunya kan? Nah, itu tambahin annahunya. Itu ghair mustaqim kalimatnya. Terus فَإِذَا عَجُزَ عَنْ حَرَكَةِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِهِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُخْبِرُ أَنَّ الْأَرْوَاحَ عِنْدَهُ وَهَؤُلَاءِ الْمُلْحِدُونَ يَقُولُونَ إِنَّ الْأَرْوَاحَ مُطْلَقَةٌ مُتَصَرِّفَةٌ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قَالَ وَأَمَّا اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ هَذِهِ تَصَرُّفَاتٍ at-tasarrufati lahum minal karamati fahuwa minal mughalatati li'anna al-karamata syai'un min indillahi yukramu biha awliya'uhu yukrimu biha awliya'ahu la qasda lahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala ilma kama fi qisati Maryama ibnati Imrana Usaid bin Hudair wa Abi Muslimin Al-Khawlani qala wa amma qawluhum fayustaghathu bihim fi syada'idi fa hadha aqbahu mimma qablahu wa abda'u limusadamatihi qawlihi qawluhu jalla dhikruhu amma yujibul muntarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard A'ilahum ma'allah Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri Tad'unahu tadru'aw wa khufyatal la'in anjayna Min hadhihi lanakunanna minas syakirin Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin Thumma antum tushrikun Wa dhikru ayatin fi hadhal ma'na Wa dhakara ayatin fi hadhal ma'na Thumma qala fa'innahu jalla dhikruhu qarrara annahu al-kashifu lid-dharri la ghayra lid-dharri la ghayrahu wa annahu al-mutafarridu wa alaikum assalam bi jabatil muntarrina wa annahu al-mustaghathu lidzalika kullihi wa annahu al-qadiru ala daf'i ad-dharri al-qadiru ala isalil khairi fa huwa al-munfaridu bidzalika fa idza ta'ayyana huwa jalla dhikruhu kharaja ghayruhu min malakin wa nabiyyin wa waliyyin. Naam. Ya. Dari mana tadi Ustaz Abu Wakila ya? Oh. Ya. Fa jami'u dhalik semua zalik isim isyarahnya kembali ke mana itu? Bukila mana musyar ilainya? Mana musyar ilainya? Kan zalika itu isim isyarah tuh. Musyar ilainya kembali ke mana? Ayo Abu Wakila belajar ini fahmul ibarah. Mana musyar ilainya, Pak Ahmad? Kemana musyar ilainya? Zalikanya kembali ke mana? Maka semua itu apa? Ya, apa itu? Hah? Bukan. Apa? Al-madhkur minal adillah dalil-dalil. Maka semua dua dalil-dalil tadi wa bahwa nahuhu dan yang semisalnya dalil-dalil itu dalun tuh kan. Lihat itu, intinya itu. Ini semua menunjukkan gitu. Belajar fahmul ibarah ya. Memahami ibarah itu penting itu. Ya, dalun ini semua menunjukkan alan qita'il hissi wal haraqi minal mayyiti. Menunjukkan terputusnya al-his, nalar, harokah, gerakan si mayit. Jadi si mayit itu udah selesai. Ya. Kalaupun Ya kan Allah tadi sebutkan, ya apa namanya, iyasma, kalaupun mereka mendengar gitu kan, ya kalaupun mereka mendengar itu mereka nggak bisa ngabulin doa kalian. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun mereka apa namanya, kalau kalian menyuruh kepada mereka, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya, mereka enggak bisa jawab mengijabah doa kalian. Artinya si mayit itu kita dikatakan oleh para ulama, kita tetapkan dia tidak mendengar pada apa-apa yang Allah tetapkan, Rasulullah tetapkan dia tidak mendengar, dan dia bisa mendengar pada apa-apa masalah yang Allah dan Rasulullah tetapkan dia bisa mendengar. Ya. Baik. Kalau doa, kita berdoa kepadanya, Allah tetapkan dia enggak mendengar. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Namun kalau kita ngucapin salam padanya, dia mendengar. Ya. Atau dia mendengar gerakan sendal-sendal orang yang nganterin dia. Dia mendengar gerakan sendal-sendal, krek krek krek. Sudah pada itu aja. Selain dari itu kita tidak tetapkan dia mendengar. Paham enggak sini ya? Jadi jangan dinafikan juga, oh mayit kalau dikubur enggak mendengar sama sekali, plak. Nah, itu keliru juga. Nah, iya. Makanya kita katakan mayit itu mendengar pada permasalahan yang ditetapkan oleh dalil. Selain dari itu dia enggak mendengar. Makanya Allah katakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kau mendoa berdoa pada mereka, mereka enggak bisa mendengar doa kalian. Ya. Baik. Jangan sampai. Iya. Nah, mayit itu in kita ulhis, terputus nalar dan harokat mereka. Makanya kata Nabi idzamata bin Adam in qata anhu amaluhu. Terputus amalannya. Kecuali tiga hal aja. Dia enggak bisa beraktivitas apa-apa lagi. Ya. Wa anna arwahahum mumsakatun, dan roh-roh mereka itu mumsakah. Ya. Ya, tertahan gitu. Wa anna amalahum munqati'ah. Amal-amal mereka sudah terputus. Ya. Sudah terputus. An ziyadatin wa nuqsanin, dari menambah atau mengurangi, kecuali yang ditunjukkan dalil-dalil. Sedekah jariah, doa orang anak soleh atau doa kaum muslimin. Nah, Ibnu Taimiyah enggak punya anak. Imam An-Nawawi enggak punya anak, tapi amalannya apakah kita katakan terputus? Selain dari ilmu yang bermanfaat, okelah, ya jelas ilmu yang bermanfaat, ini jelas amalan yang ngalir. Sedekah jariah mungkin, oh mereka mungkin sedekah. Taruhlah yang dari doa anak yang soleh, mereka kan enggak menikah, enggak punya anak gitu ya. Ya, namun jangan dipahami ya, kalau para ulama dulu enggak menikah, mereka tetap memiliki budak. Paham enggak? Jadi punya apa, enggak menikah, jangan selalu dipahami enggak jima. Mereka memiliki budak, kecuali Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama yang enggak menikah dan enggak punya budak, miskin. Ya. Miskin. Kalau ulama-ulama yang lainnya kan ada tuh kitab namanya Ulamaul Uzzab, ulama-ulama yang membujang, itu semuanya punya budak. Jadi jangan dipahami enggak nikah, enggak jima. Kalau kita iya. Sekarang ada jomblo, enggak nikah, ya bengong dia pagi siang sore malam, tidurnya juga bengong. Ya. Paham enggak sini ya? Pada Imam Ibnu Taimiyah masih ada budak kan? Masih, budak masih ada. Kan budak masih ada sampai zaman Raja Faisal di Saudi Arabia tahun 60-an. Ya, tahun 70. Baru itu sama Raja Faisal dibebasin semua budak. Merdeka, enggak ada lagi budak. Dan Islam hadir untuk menghapus perbudakan. Makanya dalam berbagai kafarat dari dosa ialah membebaskan budak. Dan Islam yang paling memanusiakan budak. Ya. Enggak boleh sampai kalau nampar budak, sunnahkan, disunnahkan membebaskan tuh budak. Ya. Kalau kita pakai pakaian, kita pakai baju sama seperti yang dikenakan dimakan oleh budak. Enggak boleh beda. Nah itu, lihat kalau orang kafir punya budak, dia punya anjing, anjingnya dia sayang, anjing yang kasih makan, budaknya dihabisin. Negeri kita pernah jadi budak Belanda, Dendels ngebangun jalan itu se-Jawa. Lihat orang-orang Jawa kaum muslimin dibudaki, disiksa, dibawa ke negeri mereka tempat jajahan baru di Suriname buat jadi budak juga. Bukan diberikan properti kekayaan, bukan. Ya dzalillah. Ya. Nah, kembali lagi tadi ya. Ya, tadi yang saya tanya ya, apa namanya Ibnu Taimiyah dan para ulama yang enggak punya anak, apakah amal mereka terputus dari aspek doa anak yang soleh? Enggak. Mereka memang enggak punya anak yang soleh, namun mereka punya umat yang soleh. Kalau kita nyebut nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya enggak? Imam Nawawi rahimahullah. Doa bukan itu? Doa. Doa. Doa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Memang mereka enggak punya anak, nikah aja enggak, tapi punya umat yang soleh. Maka enggak ada apa namanya putus asa dari rahmat Allah. Wah. Ya. Dari aspek ini kayak kita kismin nih. Kita kismin misalkan, enggak berarti kita peluang untuk min shadaqatin jariyatin itu berarti tipis dong. Lah, jangan kayak begitu. Berpikir kayak begitu, banyak peluang. Ya enggak? Kita enggak punya ilmu yang bermanfaat gitu. Ilmu yang kita bisa ajarin. Nah, jangan berpikir begitu. Semua punya peluang, walaupun dia jahil, walaupun dia kismin, walaupun dia belum punya anak, punya peluang. Itu nambah-nambah. Dulu ada sahabat yang bersedekah dengan apa? Kehormatan dia ketika yang lain berlomba-lomba ngasih apa namanya infak buat perang Tabuk, dia nggak punya apa-apa. Nangis dia malam-malam, ya Allah saya sedekahkan apa namanya kehormatanku yang saya disakiti oleh kaum muslimin, saya maafkan mereka semua. Saya sedekahkan kaum muslimin dengan pemaafan saya. Wah, Allah terima itu dia. Itu yang paling Allah terima. Padahal enggak sedekah, enggak punya materi ya. Menyedekahkan pemaaf apa namanya? Kesalahan kaum muslimin agar dimaafkan. Kalau ada kaum muslimin yang berbuat salah sama dia. Ya, jadi enggak ada itu namanya cerita saya enggak punya ilmu, gimana saya bisa dapat pahala dari aspek ini? Bisa. Apalagi dakwah, gampang itu. Ya, saya kan pernah cerita. Dulu kita punya teman orang Bangladesh. Gagu dia bisu datang ke Indonesia bisa ngajak orang sholat. Dia kemana-mana dakwahnya bawa korek. Bawa kertas. Bakar. Ngasih isyarat sholat. Ayo. Sholat. Kalau kamu gak mau sholat, bakar. Kita yang terjemahin. Sotoy. Ya. Pura-pura ngerti aja. Kalaupun dia ngomong juga kagak ngerti, bahasa Bangla. Ya. Kalaupun dia ngomong gak ngerti, udah kita tahu aja syaratnya mana. Ini Pak, kalau Bapak gak mau sholat, dibakar nih. Tuh, dia tuh bawa korek tuh. Maksudnya. Dibakar, di mana dibakar? Di neraka. Ayo sholat. Nah gitu. Orang Bangladesh keliling jalanan Jakarta waktu itu. Ya, di Senen. Ya kayak begitu. Ya. Jadi peluang dakwah itu banyak. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bisa ngajak orang lain dakwah. Nah, baik, mana lagi tadi? Ya, ya. Maka amalnya orang-orang yang telah wafat terputus dari tambah atau berkurang. Fadala dalika ala annahu laisa lil mayyiti tasarrufun fi dzatihi fadlan an ghairihi. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya mayit itu enggak punya kewenangan pada diri dia sendiri, apalagi untuk orang lain. Fadlan apalagi. Ya, apalagi untuk orang lain. Ya, barakallahu fikum. Fa Allah subhanahu fa in ajaza an harakati nafsi fa kaifa yatasarrafu bi ghairihi. Nah, itu dia. Diajak berpikir kita oleh Syekh. Ya, kalau dia aja enggak mampu ya, untuk bergerak memberikan manfaat pada diri dia sendiri, gimana coba? Ya, dia bisa ya tasarraf fi ghairihi, bisa punya memiliki kewenangan untuk orang lain. Wallahu subhanahu yukhbiru annal arwah indahu. Allah yang mengabarkan. Ya, bahwasanya arwah-arwah itu di sisi Allah. Wa haula'il mulhidun yaqulun innal arwah mutlaqatun mutasarrafatun. Qul a antum a'lamu amillah. Sedangkan mereka kalangan mulhidun. Ya. Orang-orang yang sesat tersebut menyatakan bahwasanya roh-roh itu mutlaqah, terlepas, dilepaskan. Ya. Mutasarrafah, mutasarrifah. Mereka memiliki kewenangan. Ya. Qul a antum a'lamu amillah. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tai. Wa qala. Ini udah dibaca belum? Bukilah. Udah. Amma i'tiqaduhum. Adapun keyakinan mereka, anna hadhihi tasarrufati lahum minal karamat, bahwa kewenangan para wali ini merupakan bagian dari karomah mereka, fahuwa minal mughalathah. Ya. Maka ini adalah bentuk mughalathah. Ya. Kekeliruan besar. Ya, li'annal karamata syai'un min indillah yukrimu biha awliya'ahu. Karena yang namanya karamah adalah sesuatu hal yang berasal dari sisi Allah, yang Allah muliakan wali-walinya dengan karamah tersebut. La qasdalahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala ilma. Ya. Baik. Maka si wali-wali ini enggak bisa qasdalahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala ilma. Ya. Jadi karomah dari Allah. Jadi para wali itu enggak bisa menampakkan karomah itu sesukanya. Ya, enggak bisa nih. Ayo, apa bahasa kita? Mendemonstrasikan, enggak bisa. Para wali itu enggak bisa menampilkan sesuka hati mereka. Mereka enggak memiliki kemampuan untuk ayo nih. Dan mereka pun enggak tahu kapan mereka datang karomah dari Allah pada mereka. Enggak tahu. Nah kalau bisa didemonstrasikan gitu, ya itu udah jin. Kalau dia yang ngeklaim wali, ya wali setan. Ya, tiba-tiba bisa jalan di air, wali setan. Kama fi kisati Maryam binti Imran, sebagaimana kisah Maryam binti Imran. Ya, dia punya makanan gitu ya. Kullama dakhala alaihi Zakaril mihraba wajada indaha rizqa, gitu kan? Ada makanan di sisi itu. Kata Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hada, qalat huwa min indillah. Itu dari Allah. Enggak tahu gitu. Inna Allah yazuku may yasha'u min ghairi hisab. Ya, juga sebagaimana pada kisah Usaid bin Hudair. Ya. Ya, bahwasanya Usaid bin Hudair ya, pada suatu malam ya. Itu ya, apa namanya? Kisahnya yang masyhur ya. Kisah Usaid bin Hudair dan Abi Muslim Al-Khawlani. Ya, ada dua kisah ini. Ya, yang pertama bersama Asad Al-Aswad Al-Ansi dan seterusnya. Qala wa amma qauluhum fa istaghasu bihi bi syada'id. Adapun ucapan mereka bahwasanya wali-wali ini dapat dimintai istighosah pertolongan dalam situasi genting. Fa hada aqbahu mimma qablah. Maka ini lebih jelek, lebih buruk daripada bid'ah sebelumnya. Ya, daripada sebelumnya. Wa abda'u. Dan lebih bid'ah li musadamatihi qaulahu jala zikruh, karena ini menentang firman Allah, amma yujibul muttarra idza da'ah. Ya. Atau siapakah yang dapat memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Atau siapa yang dapat menghilangkan ya, keburukan, yang menghilangkan kesusahan dan menjadikannya manusia sebagai khalifah di bumi? A ilahum ma Allah. Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Ya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Katakanlah siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan gitu. Ya. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Ya. Dan beliau menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ini. Summa qala fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashifu lid-durri la ghairah. Ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa Allah lah yang qarrara, yang telah menetapkan, dialah yang menghilangkan kesusahan, bukan pada yang lainnya. Ya. Wa annahul munfaridu bi ijabatil muttarrin. Bahwa Allah lah yang Maha Esa, yang mengabulkan doa orang-orang yang kesusahan. Wa annahul mustaghatsu lidzalika kullih. Allah lah yang dimintai pertolongan di kala genting pada keadaan itu semua. Wa annahul qadiru ala daf'id durr. Allah lah yang mampu untuk menghilangkan ya kesusahan makhluk. Al qadiru ala isalil khair. Ya. Allah lah yang Maha Kuasa untuk menyampaikan kebaikan. Fahuwal munfaridu bidzalik, dialah yang Maha Esa akan hal ini. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruh kharaja ghairuhu min malakin wala nabiyyin wala waliyyin. Apabila telah jelas hal ini bahwa Allah lah semata yang melakukan itu, kharaja ghairuh, maka selain Allah keluar, tidak termasuk dari sini. Apakah itu malaikat, nabi maupun wali sekalipun. Baik, sampai sini ya. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjut lagi. Hah? Apa? Wah. Aduh, baru datangnya enggak apa-apa, baca dikit deh. Ayo, ayo. Kesian. Kesian, kesian. Fakrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala. Qala wal istighatsatu tazuju fil asbabil zahirati al adiyati min al umuri al khisiyati fi kitalin au idrakin aduwin au sabuin au nahwi sabuin. Au nahwihi ya. Ka qaulihim ya lazida ya lalil muslimina ya la zaidin ya lalil muslimina bi hasabil asbabi adh-dhahirati bil fi'li wa amal istighasatu bi quwwati wa ta'siri au fil umuri man ma'nawiyati minasyada'idi kal maradhi wa khawfin wa khawfil gharaqi wal dhiyaqi wal fakri wat talaba arrizqa wa nahwahu faman qasa'i faman qasa'i sallahi wa nahwihi wa arrizqi wa nahwihi faman famin qasa'i sillahi wala yutlabu fiha ghairuhu. Qala wa amma qawnuhum mu'takidina at-ta'siri minhum fi qada'i hajatihim wa amma qawnuhum mu'takidina at-ta'sira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'aluhu khayakh jahiliyatu al-arabi was-sufiyati wa-juhali wa kama taf'alu jahiliyatul arabi wasufiyah ma'tub kepada jahiliyah. Wasufiyatu juhali. Wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim. Fahada minal munkarati faman taqada anna li ghairillahi min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dhalika fi kasfi kurbatin aw qada'i hajatin ta'siran faqad waqa'a fi wadi jahlin khatirin wa huwa 'ala syafa khufratin min asy-sya'iri. Naam. Bagaimana tadi, Syekh Marwan? Qala wal istighatsah. Ya. Nah, ini minal mustasnayat ya. Pengecualian dari istighatsah yang mubahah. Sama istighatsah itu kayak pembahasan isti'anah, isti'adzah kayak kemarin yang saya terangkan. Kalau minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang makhluk mampu melakukannya, dia hadir, mendengar, maka boleh. Bahkan itu disyariatkan. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu fi auni akhi. Ya, wallahu Wallahu fi au fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhih, gitu kan? Nah. Qala wal istighosatu tajuzu fil asbabi az-zahirati al-adiyati. Maka yang namanya istighosah itu boleh dilakukan dengan sebab-sebab yang zahir, yang adiyah, yang biasa, minal umuri al-hisyah, dari perkara-perkara yang bersifat hisyah, real, konkret ya. Fi qitalin, dalam masalah peperangan gitu. Tolong bantuin saya. Ya. Au idrak aduwin, atau untuk menghadapi musuh, au sabuin, atau menghindar dari binatang buas, au nahwihi dan semisalnya. Ya, sebagaimana Allah tetapkan bahwasanya pemuda Bani Israel beristighosah kepada Musa. Ya, fastagosahu min syiat apa? Ada seorang pemuda dari syiahnya Musa, dari golongannya Musa, istighosahu min aduwi, alalladhi aduwi. Ya, untuk menghadapi alalladhi min aduwi, untuk menghadapi musuhnya dari suku Kipti. Musa mampu. Allah tetapkan pemuda tersebut dari Bani Israel tersebut, fastagosahu, beristighosah pada Musa. Taib. Kakaulihim, semisal ucapan mereka, ya la Zaidin, ya la muslimin, wahai Zaid, wahai kaum muslimin, tolong saya, bihasabil asbab. Ya. Taib. Nah, ini terbatas dengan sebab-sebab yang zahir saja, adzahirati bil fi'li. Wa amal istighosatu bil kuwati wa ta'sir. Ya. Adapun istighosah, ya, ya, untuk mendapatkan kekuatan dan taksir, pengaruh rohani, ya, pengaruh ruhiyah, au fil umuril maknawi, atau perkara-perkara yang maknawi, yang abstrak, ya, yang nggak bisa dinalar, nggak bisa dijangkau oleh nalar, apa namanya, indrawi kita. Tolong saya, tolong apain? Selamatkan saya dari azab kubur. Ini nggak isi, ya. Minasyadaid, dari berbagai situasi genting, kal marad wal khauf, ya, seperti sakit, tenggelam, gorok, wadiq, kesempitan hidup, wal faqr, kefakiran, wa talab rizki, minta rezeki, dan yang lainnya, famin khasaisillah, yang itu merupakan kekhususan dari Allah, gitu kan? Sembuhin sakit, siapa yang mampu menyembuhkan? La yutlabu fiha ghairu, enggak boleh diminta kepada selain Allah dalam masalah ini semua. Qala, beliau mengatakan, wa amma qawluhum mu'taqidina ta'sira minhum. Adapun keyakinan mereka bahwa para wali tersebut bisa memberikan ta'sir, bisa punya pengaruh, punya andil, ya, minhum fi qada'i hajatihim, untuk mereka dari ditunaikannya hajat mereka, kama taf'aluhu jahilatul Arab, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil Arab, wasufiyah, dan orang-orang sufi yang juhal, yunadunahum, yang mereka menyeru kepada wali-wali yang telah mati tadi, waistanjiduna bihim, ya, kemudian apa namanya, yastanjidun, apa, memanggil, meminta tolong gitu kan, meminta pertolongan kepada mereka, fahadha minal mungkarat, ini semua bagian termasuk kemungkaran. Famani taqada anna li ghairillah, siapa yang meyakini bahwasanya selain Allah, min waliyin, apakah nabi, min nabiyyin, aw waliyin, wali wa aw ruhin atau roh aw ghairi dzalik, atau yang lainnya, fi kasbi qurbatin aw qada'i hajatin ta'siran, siapa yang meyakini bahwa wali-wali tadi memiliki pengaruh andil untuk menghilangkan kurbah, ya, menghilangkan apa namanya, kesulitan, ya, dan menunaikan hajat, faqad waqa'a fi wadi jahlin khatirin, maka dia telah terjatuh ke lembah kebodohan yang sangat berbahaya, ya, fa huwa ala syafa hufratin minas sa'ir, maka dia berada di jurang, dia telah berada di jurang apa namanya, kebodohan, minas sa'ir, di tepi jurang, yang tepi jurang neraka. Sa'ir itu neraka, ya. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.